Hidupmu kau arahkan di sana hadir maka lahirmu. Yakinlah dia bersemayam dalam hatimu. Bimbinglah aku dalam pelukanmu. Jangan lepaskan lagi. Izinkanlah malaikat menjagaku dari kelam darab seluruh dunia. Bawalah aku ke jalan cahaya dalam kerajaanmu. Jadikan mimpiku jelas sempurna. Banyak ke dalam istana surga. Dirimu cinta dan rinduku kepadamu.

Sudah terlalu banyak dosa yang aku lakukan, Tuhan, ampuni aku. Berlinang air mata bila ku sebut namamu, Tuhan, bergetar pada neraka. Aku hanya manusia penuh dosa. Tuntunlah dan bimbinglah di jalan ridamu. Beri aku kesempatan untuk menjadi yang lebih. Allah. kalimat saatnya kita lalui malam keajaiban, malam surga, malam Lailatul Qadar.

digerakkan oleh kasih yang tulus dari hati. Atas segala kebesaran-Mu, kaulah sang pemilik jiwa dan raga. Alif Ba Ta Fa Jim Ha, Allah Tuhan kita semua. terus saya cincin dari yang kaya sampai yang miskin. Alipat tatajim hak, mari kita tingkatkan takwa. Modal terus saya cincin masuk syurga ya bilang amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Assalamualaikum. Yang kedua, oh. Mustafa. Begitu banyak

bisa salam lima waktu salam.